Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fa insyaallah ta'ala malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, masih pada adab-adab Talibul Ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu yang mempelajari ilmu, yang duduk mempelajari ilmu agama, di mana kita masih pada poin yang kelima, itu poin mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Enam. Apabila kita merasa nyaman, enak dengan sebuah amalan, apakah dengan itu amalan tersebut menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita merasa enak, merasa nyaman dengan sebuah amal perbuatan, apakah dengan kenyamanan kita amalan tersebut menjadi ibadah? Naam, tafadhal. Naam, harus ditimbang dengan Al-Qur'an was sunnah. Kalau sesuai, bagaimana? Maka dikerjakan. Menghiasinya. Ahsan, barakallahu fiik. Dalilnya? Yang lain? Dalilnya? Bahwasanya ada amalan jelek yang kemudian dihias-hiasi jadi bagus. Faro'ahu. Ahsan, barakallahu fik. Afaman zuyyina lahu su'u amalih faro'ahu hasanan fa inna allaha yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Naam. Ahsantum, barakallahu fikum. Apa hukum asal dalam perkara ibadah? Tidak? Tidak boleh. Sampai yang memerintahkan, yang mensyariatkan. Ahsan. Berkebalikan dengan apa? Makanan dan pakaian. Nah, kalau pakaian, makanan silahkan, kecuali yang dilarang. Nah, kecuali yang dilarang. Nah, kita lanjutkan insyaallah. Qala Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kathalika la buddha ayyakuna amilan bi'ilmihi fil akhlaqi wal muamalati. Yang pertama, mengamalkan ilmu dari sisi apa yang beliau beri contoh kepada kita semua. Dari sisi apa? Aqidah. Yang kedua, dari sisi ibadah. Yang ketiga, dari sisi akhlak dan muamalah. Begitu pula seharusnya seorang talibul ilm mengamalkan ilmunya dalam bab akhlak dan muamalah, interaksi. Dia mengamalkan ilmu dari sisi akhlak, adab dan muamalah. Qala wal ilmu syar'iyyu yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Wal ilmu syar'iyyu yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Ilmu syar'i itu sifatnya mengajak kepada setiap akhlak yang memiliki keutamaan. Ilmu syar'i itu sifatnya mengajak kita semua untuk berakhlak dengan akhlak yang memiliki keutamaan. Nah, jadi jangan sampai belajar ilmu tapi akhlaknya bobrok. Karena yang namanya ilmu syar'i mengajak kepada kita semua untuk berakhlak, beradab dengan sikap-sikap yang bagus. Akhlak-akhlak yang memiliki keutamaan, budi pekerti yang luhur. Nah, yang baik. Minas sidqi, berupa kejujuran. Bahkan Islam mengecam sangat keras dan mewajibkan bagi penganutnya untuk terus bersikap jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. 6. Alaikum bis-shidqi. Atas kalian wajib untuk berhias dengan kejujuran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal wafai, memenuhi janji. Sifat seorang talibul ilm, sifat ilmu syar'i yang sebenarnya mengajak kepada sikap memenuhi janji, menepati persyaratan yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak, menepati janji. 6. Wa mahabbatil khair, dan menyukai kebaikan. Ilmu syar'i mengajak kepada kita semua untuk menyukai kebaikan. Kita semua harus cinta sama yang namanya al khair, kebaikan. 6. Cinta dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh. Jangan sampai justru sebaliknya, enggak suka dengan amal perbuatan yang baik. Perlu dipertanyakan kemana ilmu yang dia punya, kemana hadis yang sudah dia hafal selama ini, ayat. Padahal apa, ilmu syar itu mengajak kepada perkara yang baik. Kok bisa-bisanya dia kemudian membenci kebaikan tersebut? Diajak kepada ini enggak suka, marah. Maka perlu dipertanyakan, perlu dikoreksi. Wa mahabbatil khair lil mu'minin, menyukai kebaikan untuk orang-orang yang beriman kepada saudara-saudaranya. Qala hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai, menyukai untuk saudaranya perkara-perkara yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Enggak sempurna iman kita, iman seorang mukmin, sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Kita suka diperlakukan dengan baik, kita suka untuk diperlakukan dengan jujur, diperlakukan dengan adil, tidak mendapat gangguan, tidak dizalimi. Begitu pula kita seharusnya kepada saudara kita. Kalau kita merasa itu enggak suka untuk menimpa kita dari orang lain, maka itu pula yang harus kita hindari bagi saudara kita. Enggak suka dipukul, enggak suka dizalimi, enggak suka dibully, enggak suka dikinikan, enggak suka digetukan, maka kita pun jangan seperti itu. La yu'min wahadukum, tidak beriman, tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Suka diberi, nah begitu pula suka kebersamaan, suka dan seterusnya, maka kita pun harus berbagi, harus suka memberi pula kepada yang lainnya, suka membantu, kita pun suka dibantu, maka suka membantu juga orang lain. Itu sifatnya orang yang beriman. Hadis Bukhari Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah berkata dalam sebuah hadis yang lain, hadis yang panjang, namun di sini Syekh rahimahullah menyebutkan syahidnya, menyebutkan inti yang dimaukan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man ahabba ayyuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannata, man ahabba ayyuzahzaha anin nari wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mau untuk dikeluarkan dari neraka, barang siapa yang suka untuk dihindari dari api neraka, wa yudkhala jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Pasti semua kita mau dihindarkan dari neraka. Pasti semua kita mau dimasukkan ke dalam surga, enggak dapat azab, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam setelah itu? Fal ta'tihi maniyatuhu, maka hendaknya kematian mendatanginya, hendaknya kematian mendatanginya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaknya kematian mendatangi dia dalam kondisi dia beriman. Datang ajal, dia sebagai seorang mukmin kepada Allah dan hari akhir. Nah, kenapa pertanyaan? Kenapa kok sering ya disebutkan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka begini, begini, begini. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka begini, begini, begini. Sering disebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Man nujib. Nah. Tidak beriman kepada Allah hari akhir. Berkaitan dengan amalan setelahnya. Nah, ucapan Nabi alaihi salatu wasalam punya kaitan dengan yang akan disebutkan setelah itu. Barang siapa yang begini begini begini, maka begini begini begini. Nah, kalimat pertama ada kaitan dengan kalimat yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan? Kan itu syarat. Kalau begini begini begini, maka hendaknya dia begini begini begini. Kenapa kok seringnya iman kepada Allah digandingkan iman kepada hari akhir, kemudian setelah itu disebutkan sebuah amalan? Siapa yang bisa menjawab? Nah, labas, jazakallah khair. Tapi yang lebih tepat lagi, nah, Abu Fahri. Ahsanta barakallahu fiik. Nah, itu jawabannya. Nah, orang kalau beriman kepada hari akhir, dia yakin pembalasan, dia akan bersemangat beramal. Dia akan lakukan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan setelah itu. Maka hendaknya dia berucap dengan baik atau diam. Maka hendaknya dia memuliakan tamunya, dia muliakan tetangganya. Itu hikmahnya. Kenapa kok seringnya iman kepada Allah dan hari akhir disebutkan secara bersamaan? Jazakallah khair, Aba Fakhri. Termotivasi orang itu, ya. Dengan adanya iman kepada hari akhir, dia meyakini pembalasan, dengan itu dia mengamalkan amalan-amalan soleh. Ya, makanya sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Beriman kepada Allah dan hari akhir. Berapa kali? Banyak sekali disebutkan. Enam. Qala wal ya'ti ila an-nasi ma yuhibbu ay yu'ta ilayhi. Dan hendaknya dia memberikan kepada manusia apa yang dia sukai untuk dia diberikan hal tersebut. Nah, hendaknya dia memberikan kepada orang apa yang dia suka untuk dia dapatkan. Nah, ya, barang siapa yang ingin dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya kematian mendatangi dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaknya dia memberi orang apa-apa yang dia suka untuk diberi. Nah, insyaallah yang sudah menjawab ada hadiah insyaallah. Dan faedah tersebut disebutkan kalau tidak salah oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis riwayat Muslim. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menerangkan bahwasannya orang yang beriman yang mereka mempelajari ilmu syar'i itu akan mengajak orang tersebut untuk melakukan hal yang demikian ini. Untuk melakukan hal-hal seperti ini, hal-hal yang menunjukkan dia itu menyukai kebaikan bagi dirinya dan juga bagi orang lain, suka kejujuran, suka menepati janji. Nah, dia suka untuk ditepati janjinya, maka dia pun harus menepati janji. Jangan sampai karena dia berbuat sesuatu yang padahal dia enggak suka, akhirnya dia mendapatkan perkara yang tidak dia sukai tersebut. Karena kenapa? Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan orangnya. Dia berbuat apa, maka seperti itu pula balasan yang akan dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dunia maupun akhirat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa katsirun minan nas 'indahum ghirah wa hubbun lil khair walakin la yas'auna an-nasa bi akhlaqihim. Kata beliau rahimahullah, banyak orang yang mereka memiliki kecemburuan, wa hubbun lil khair, menyukai kebaikan. Dia cemburu, dia suka kebaikan, amal-amal kebaikan. Tapi masalahnya dia tidak berlaku kepada orang, tidak mengusahakan orang-orang tersebut dengan akhlaknya. Dia enggak punya keseriusan bagaimana caranya membawa orang-orang itu dengan akhlaknya, menggiring mereka melalui akhlaknya. Taunya dia cemburu, taunya dia marah kalau begini, kalau begitu, tapi enggak punya usaha untuk bagaimana orang-orang itu mendapat kebaikan. Pokoknya dirinya marah, dirinya cemburu, dirinya suka kebaikan, tapi dia enggak punya solusi, enggak punya keseriusan untuk menempuh cara-cara supaya orang-orang itu dapat terbimbing. Najiduhu indahu syiddah wa unfun. Kita dapati pada mereka terdapat sikap keras dan kaku. Enggak mau senyum, enggak mau bertutur kata dengan baik. Nah, enggak mau saling membantu. Jangan sampai kita belajar sunnah kemudian dengan itu seakan-akan kita menjadi orang yang kaku, enggak bisa bermuamalah dengan orang lain. Padahal apa, ilmu itu mengajak kita untuk berlemah lembut, bertutur kata dengan baik, mengajak orang dengan baik, berakhlak sopan santun, enggak mencela, sabar menghadapi mereka. Kan begitu. Nanti Syekh rahimahullah juga akan menyebutkan dalam poin masalah hikmah bagaimana orang itu bermuamalah dengan person-person, orang per orang. Ada yang harus dilembutin, ada yang harus dikerasi. Gak bisa semua orang kemudian kita mau bermuka kaku, masam, dan seterusnya. Bahkan itu bukan akhlak seorang mukmin. Demikian. Kaku. Hatta fi maqamid da'wati ila Allah azza wa jal. Sampai pun dalam ranah dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Najiduhu yasta'mil al-unfa wasyiddah. Kita dapati mereka ini dalam dakwahnya menggunakan cara keras, menggunakan cara kaku, enggak bisa lemas, enggak bisa membaca sikon kondisi. Wa hadza khilaful akhlaqil lati amara biha Allahu azza wa jalla. Yang seperti ini menyelisih akhlak yang Allah perintahkan. Seharusnya orang yang tidak faham menjadi target dakwah kita, orang yang tidak tahu menjadi sarana untuk kita berdakwah kepadanya, ini tidak, justru dimusuhi, justru dicemberutin. Padahal apa? Ilmu enggak mengajarkan demikian. Cuman kadang orang baru belajar, baru ikut kajian, kemudian merasa ada sesuatu pada dirinya, sehingga yang lainnya ada yang seperti itu. Maka bukan demikian, dakwah itu justru mengajarkan kepada kita bagaimana caranya orang-orang itu bisa masuk ke dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bisa bagaimana caranya mereka mengikuti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi sebagian orang demikian, ma'al asaf, sangat disayangkan, enggak mau. Nah, orang di sebelahnya atau orang di hadapannya, sama-sama di hadapannya, yang disalamin cuman yang dia kenal. Padahal sebelahan, padahal datang kepada kita bersamaan. Yang disalami siapa? Yang kita kenal, yang ngaji sama-sama. Yang ini enggak. Ada apa enggak? Ada yang seperti itu. Oh gitu ya orang ngaji. Gitu ya kalau orang belajar. Ah saya enggak usah lah, mendingan munafirin, membuat orang lari dengan sikapnya, walaupun kita enggak ngusir, sana kamu. Tapi seakan-akan mengatakan demikian, sana kamu, saya enggak kenal kamu, misalkan. Kamu bukan dari kami, misalkan. Seakan-akan demikian. Dia tahu itu ada orang di situ. Yang ini sama ini senyum, ketika noleh ke sini, muram makanya. Apa mukanya? Nah, masam. Bukan demikian cara ilmu mengajarkan kita berdakwah. Makanya memang orang yang mengamalkan ilmunya itu hakikatnya dia sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjelaskan demikian? Murajaah. Bahwasanya orang kalau mengamalkan ilmu, dia sedang berdakwah kepada Allah. Siapa yang menerangkan kepada kita hal yang demikian? Nah, pelajaran sudah lewat. Ucapan siapa? Imam siapa? Beberapa kali kita ulang yang demikian. Orang kalau mengamalkan ilmu, dia sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam, hah? Muridnya Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika menerangkan ayat apa? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittabani. wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Ketika Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah menerangkan ayat tersebut. Naam. Qala rahimahullah, wa'lam anna husnal khuluqi huwa mimma yuqarribu ila Allah azza wa jal. Ketahuilah, kalau ada orang mengatakan ketahuilah, maka perhatikan kalimat setelahnya. Anna husnal khuluqi huwa mimma yuqarribu ila Allah azza wa jal. Bahwa bagusnya akhlak, akhlak yang bagus termasuk perkara yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah enggak cuma dengan sholat, dengan zakat, dengan haji, dengan shaum. Bukan cuma itu, kita berakhlak mulia itu pun bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan sekian bentuk akhlak mulia membantu orang yang beliau alaihi salatu wassalam mengatakan itu semua sebagai sadaqah, sedekah. Berarti apa? Dicintai. Nah, mengangkatkan barang ke kendaraan orang, menurunkannya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengucapkan kalimat thayyibah, bahkan ketika satu interaksi suami istri yang kita anggap lumrah, biasa-biasa saja, itu pun dianggap sedekah, sebuah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak yang mulia kepada keluarga kita. Maka akhlak yang mulia termasuk hal yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa awlan nasi bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqan. Orang yang paling terdepan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang paling dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam, tempatnya nanti di hari kiamat di surga Allah subhanahu wa ta'ala, ahasinuhum akhlaqan, yang paling bagus akhlaknya. Siapa yang enggak mau dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam? Derajat yang tinggi, luar biasa. Yang enggak mau menjadi orang yang paling utama terhadap beliau alaihi salatu wassalam, makhluk termulia. Kalau mau demikian kondisinya, maka masing-masing kita harus berakhlak dengan akhlak yang bagus. Bicara diatur, dijaga. Jangan suka berbuat hal-hal yang melanggar akhlak yang bagus, yang itu merupakan perkara yang tercela. Jangan suka menzalimi. Naam. Dan seterusnya, berbuat ihsan, badzul khair, mencurahkan kebaikan, wa kaful adza, menahan gangguan dari orang lain. Wa talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, yang mendatangkan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, maka kalau mau dekat kedudukannya dengan Nabi alaihi salatu wassalam, jadilah orang yang terbagus akhlaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam sebuah hadis yang mulia, hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, orang di antara orang yang paling dicintai, aku cintai di antara kalian, dan yang paling dekat tempat duduknya dengan aku nanti di hari kiamat, paling dicintai, paling dekat nanti duduknya dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Ahasinakum akhlaqan, orang yang paling bagus akhlaknya, orang yang paling indah akhlaknya. Naam. Ya. Nabi kita alaihi salatu wassalam yang Allah perintahkan kita kalau malam Jumat, malam ini dan juga besoknya bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang paling bagus akhlaknya. Sebaliknya, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yawmal qiyamah atharthuruna wal mutashaddiquna wal mutafayhiquna. Sesungguhnya orang yang paling dibenci, yang paling aku benci di antara kalian, dan yang paling jauh dari aku nanti di hari kiamat, paling jauh dengan beliau alaihi salatu wassalam. Naam. Siapa mereka? Atsartharun. Atsartharun adalah orang yang banyak berbicara. Naam. Banyak berbicara takallufan, berlebih-lebihan, banyak bicara, begini begitu, banyak ngomong. Wal mutasyaddiqun, orang yang meremehkan orang lain, sombong, yang kemudian dia dengan kesombongannya berbicara kesana kemari untuk menampakkan kefasihannya dalam berbicara. Apa ini semuanya? Di bawah saya semuanya. Ini loh, perhatikan saya kalau bicara. Oh, ditampakkan kefasihannya. Itu namanya siapa? Al-mutasyaddiqun. Apa? Gak ada apa-apanya ini. Lihat saya kalau bicara. Nah, itu banyak salahnya kalau ngomong. Banyak keplesetnya. Nah, padahal memang begitu kekurangan dia. Allah kasih kekurangan padanya. Wal mutafaihiqun, dan juga mutafaihiqun. Qalu ya Rasulullah, qad alimna atsartharuna wal mutashaddiquna, famal mutafaihiqun? Kata para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kami tahu makna atsartharun dan mutashaddiqun. Lalu apa itu al mutafaihiqun? Qala al-mutakabbirun. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan al-mutafaihiqun, al-mutakabbirun, orang yang menyombongkan dirinya, orang yang sombong. Naam. Kata para ulama menerangkan al-mutafaihiq itu yang membuka lebar-lebar mulutnya berbicara. Naam, untuk menampakkan fadilah dirinya, menampakkan fadilah keutamaan dirinya. Intinya apa? Sombong. Orang yang sombong sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam katakan al-mutakabbirun, orang yang menyombongkan dirinya. Maka jadilah orang yang tawadhu, rendah hati. Orang yang menghargai orang lain, tidak memandang dirinya punya fadilah di atas yang lainnya. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang demikian. Tawadhu lillah, tawadhu karena Allah, bukan karena orang. Orang kadang nunduk-nunduk seakan-akan dirinya tawadhu. Justru dengan tawadhunya dia mengharapkan wajah orang. Bukan demikian sifat tawadhu yang sebenarnya. Tawadhu yang sebenarnya, dia menghargai orang lain, dia menganggap dirinya bukan orang yang lebih utama dari yang lainnya, dan seterusnya. Bukan orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi marahan. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan marahan, sombong. Kelihatan dari lagaknya itu orang yang sombong cara jalannya. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka ilmu mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Berakhlak banyak macam-macam akhlak, terutama akhlak kepada Allah Azza wa Jal. Nam, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menghadapi cobaan-cobaan dunia, banyak orang mencela, mencela waktu, mencela masa, mencela cuaca, mencela makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela orang lain, berkata kotor, mencela orang, padahal orang itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun rupanya, bagaimanapun bentuknya, tetap siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mencela orang, mencela fisiknya, sama dengan kita mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dia. Tapi ilmu tidak mengajarkan demikian. Ilmu justru mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga lisan, untuk menjaga kehormatan orang lain, untuk menghargai orang lain, dan seterusnya. Intinya mengamalkan ilmu. Sudah belajar akhlak, adab, sudah belajar masalah tauhid, ibadah, amalkan ilmu-ilmu itu. Kalian enggak boleh menggibah santri, kalian enggak boleh mencela, diterangkan dalam darasnya, enggak boleh begini, hadisnya ini, dalilnya ini. Amalkan itu ilmunya. Amalkan ilmu tersebut. Itu adab seorang talibul ilm. Adab seorang yang belajar ilmu itu demikian. Dapat satu ilmu, diamalkan, dapat lagi, diamalkan, dapat lagi, diamalkan. Semakin dia mengamalkan, semakin dia akan Allah berikan ilmu yang sebelumnya dia tidak tahu. Jangan dikira orang mengamalkan ilmu itu enggak ada manfaatnya. Dapat pahala, Allah akan beri keberkahan pada ilmunya, bahkan Allah tambah ilmunya biiznillahi ta'ala. Nah, tapi memang pengamalan ini butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pembahasan masalah fitnah, masalah sebab-sebab supaya tidak terjatuh pada fitnah, tapi orang yang mengamalkan ketika terjadinya fitnah sedikit. Alaysa kadzalik? Sebelum-sebelumnya bagaimana sebelum terjadinya fitnah? Masya Allah. Iya ya, betul lah. Begini, begini, begini. Tes fitnah terjadi. Wah, banyak ngomong kesana kemari. Wah, yang mencela, yang menggibah, yang begini, yang begitu. Mana ilmu yang sebelumnya dia sudah iya ya, mana? Butuh taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengamalan itu butuh perjuangan, butuh doa, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mendengar, iya betul, iya begini. Keluar majelis, subhanallah, ketemu ininya, ketemu itunya, terjatuh pada kesalahan dosa yang sudah dia pelajari, itu enggak boleh. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Naam. Tersisa beberapa menit. Naam. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Lebih kurang yang mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.